إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله. Kita senantiasa membuka kajian kita dengan kalimat innalhamdalillah dan seterusnya dari apa yang sudah kita sampaikan di mukaddimah tadi. Ini tentunya karena ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengawali khutbah-khutbahnya, mengawali muhadharah-muhadharahnya, mengawali ceramah-ceramahnya dengan kalimat tersebut. Kalimat innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Seterusnya sampai apa yang kita sebutkan tadi dalam khutbatul hajah. Sehingga mengucapkan ucapan-ucapan ini, kalimat-kalimat ini adalah merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sepatutnya kita ikuti meskipun tidak wajib. Meskipun boleh saja kita mengawali yakni khutbah kita, ceramah kita dengan ucapan yang lain. Tapi ini tentu yang paling afdal di antara pembukaan-pembukaan ketika seseorang mengawali muhadharah-muhadharahnya, khutbah-khutbahnya ataukah ceramah-ceramahnya. Dan dalam kalimat-kalimat tersebut tadi kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Di antaranya pelajaran tentang pentingnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalam kalimat innal hamdalillah nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita beristi'anah kepadanya, meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini tentunya ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beristi'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, terlebih lagi dalam urusan-urusan yang hanyalah Allah mampu untuk melaksanakannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada salah seorang dari sepupunya beliau yang bernama Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah SAW menyatakan, ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin. Di antaranya ucapannya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau beristi'anah meminta pertolongan, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Jadi isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah adalah perkara yang wajib. Demikian pula setiap sholat kita di lima waktu, dan minimalnya kita mengucapkan isti'anah ini kepada Allah Subhanahu wa taala minimalnya 17 kali dalam sehari semalam, minimal, tidak boleh kurang. Karena apa? Karena dalam Fatihatul Kitab di sana terdapat permohonan pertolongan, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami beristi'anah, meminta pertolongan. Sehingga inilah ajaran Rasulullah SAW di setiap kali awal khutbahnya, di setiap kali muhadarah-muhadarahnya. Mengingatkan kepada kita agar supaya kita beristianah kepada Allah. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kita juga beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Meskipun sebanyak apapun dosa seorang hamba, ketika seseorang mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan, ya ibadi, ataukah ya ibn Adam, dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya, ataukah ya ibn Adam, law balaghad dhunubuka 'anana as-samaa' tsumma astaghfartani ghufirtu lak. Wahai anak Adam, jikalau seandainya dosa-dosamu sampai menyentuh puncaknya langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, ghufirtu lak, niscaya aku akan ampuni. Tentunya dengan syarat seseorang mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Rasulullah ingatkan kepada kita dalam khutbatul hajah. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni mengawali ceramah-ceramahnya, mengawali majlisnya, mengawali muhadharahnya, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian juga Rasul menyatakan, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Kita tahu, jiwa kita, nafsu kita. Allah katakan, fa'indan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu ini akan senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Kalau tanpa adanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya nafsunya itu akan senantiasa la'ammaratun bisu, memerintahkan kepada kejelekan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan khutbatul hajah yang kita sebutkan di awal khutbah tadi, agar supaya kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan nafsu kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari kejelekan-kejelekan amalan kita, dari kejelekan-kejelekan perbuatan kita. Selanjutnya juga Rasul mengingatkan kepada kita tentang perkara yang sangat penting berkaitan dengan besarnya nikmat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul hajahnya mengatakan, "May yahdihillahu fala mudhillalah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan sebaliknya, "Wa may yudlil," barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fala yahdiyalah, maka tidak seorang pun yang bisa menunjukinya. Di sini mengingatkan kepada kita tentang betapa besarnya nikmat hidayah. Hidayah itu taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan tiada seorang pun yang memilikinya. Karena hidayah itu taufik, petunjuk berupa taufik kepada agama Islam, kepada kebenaran. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tidak semua orang, bahkan tidak ada seorang pun yang memiliki hidayah taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan mereka pun tidak memiliki hidayah ini. Mereka memiliki petunjuk hidayatul bayan wal irsyad. Mereka memiliki petunjuk untuk bisa menjelaskan, pembimbing umatnya kepada jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi untuk memberikan taufik masuk ke dalam agama Islam, mengikuti agamanya Allah dan rasulnya, para rasul tidak memilikinya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau dikenal dengan seorang ulul azmi minar rusul, seorang rasul yang memiliki kesungguhan di dalam berdakwah kepada kaumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana dakwahnya Nabi Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara, wahai rabbku, sesungguhnya aku berdakwah kepada agamamu lailan wa nahara, di malam maupun di siang hari, terus menerus berdakwah tanpa adanya bosan, tanpa capek-capeknya. Tapi falam yazidhum du'ai illa firara, tidak ada bertambah orang yang mengikuti dakwahku, seruanku, kecuali sekelompok orang yang sedikit saja. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, bahkan anaknya saja yang bernama Kan'an, ini pun tidak mau mengikuti petunjuknya Nuh, tidak mau mengikuti agamanya Nuh, agama yang telah Allah tetapkan kepada rasulnya. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan kepada kaumnya Nuh musibah yang sangat besar berupa banjir bandang yang tidak pernah terjadi sebelum maupun setelahnya, sampai menenggelamkan gunung-gunung, Nabi Nuh sempat memanggil anaknya, ya bunayya irkam ma'ana Wala takum ma'al kafirin, wahai anakku, marilah, mari kemari engkau naik kapal bersama kami, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Tapi apa jawaban anak yang durhaka tadi? Anak yang durhaka tadi mengatakan, Sa'awi ila jabali ya'simuni minan nar. Sa'awi ila jabali ya'simuni minan nar. Aku akan naik ke atas gunung yang akan menyelamatkanku dari air, air bah ini. Tapi ternyata Allah pun menggelamkan anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bersama orang-orang kafir yang lain. Bahkan istrinya Nuh sendiri pun tidak mengikut dakwahnya Nuh. Istrinya Lut alaihi salatu wassalam, istrinya para nabi, yang notabene mereka itulah umat yang terbaik, orang terbaik di kalangan umatnya, ini pun tidak mau mengikuti dakwahnya Nuh, dakwahnya Lut. Bahkan Allah jadikan permisalan, yakni sebagai orang-orang yang jelek, para perempuan yang jelek. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dua istri dua nabi ini, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Daraballahu matalan lilladzina kafaru mur'ata Nuhi wa mur'ata Lut. Kanata tahta 'abdain min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi shay'a wa qila idkhul an-nar ma'ad dakhilin. Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan, yakni tentang dua orang perempuan yang kafir, dengan permisalan istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kedua orang ini dulu itu di bawah bimbingan orang-orang yang saleh, dari hamba-hamba Allah yang saleh, tapi berkhianat. Ya, maka dikatakan kepada dua orang ini, waqilad khulan nar ma'addaqin, dikatakan masuklah engkau berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masukinya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, nabi yang dikenal dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman pun, ingin memberikan petunjuk kepada bapaknya yang bernama Azhar, tidak sanggup. Di sini menunjukkan betapa besarnya nikmat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membimbing kita di dalam agamanya, di atas agamanya. Allah membimbing kita agar supaya kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi kita sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu mengajak pamannya yang senantiasa membelanya. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya ketika mau mati. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujjah. Aku akan jadikan sebagai argumen, aku akan jadikan sebagai alasan, aku akan jadikan sebagai pembelaan di hadapan Allah. Ternyata di akhir hidupnya, Abu Talib, pamannya Rasul sendiri pun mati di atas agamanya Abdul Muttalib, agama menyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat petunjuk adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Bersyukur tentunya dengan cara melaksanakan petunjuk tersebut. Ketika di sana Allah telah memberikan kepada kita petunjuk tentang amalan-amalan yang sunnah, berusahalah kita untuk bisa melaksanakan petunjuk tersebut. Dan ini senantiasa Rasulullah ingatkan kepada kita di setiap kali khutbatul hajahnya, khutbah-khutbahnya, ceramah-ceramahnya, muhabbarah-muhabbarahnya, kajian-kajiannya, Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan kalimat ini. Dan kalau kita mau gali dari kalimat yang ada dalam khutbatul hajah itu sangat banyak. Satu majlis tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana faedah yang sangat banyak dari khutbatul hajj yang Rasulullah SAW senantiasa ucapkan di setiap kali khutbah-khutbahnya, di setiap kali ceramah-ceramahnya. Oleh karena itu, termasuk di antara amalan yang sunnah, ketika seseorang mengawali kajian, mengawali muhadarah-muhadarah dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya dari khutbatul hajj yang kita sebutkan di awal pertemuan tadi. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah, ini sedikit mukaddimah agar supaya tidak ada di antara kita yang berprasangka, apa sih setiap hari kok innal hamdalillah terus, tidak ada berubah-berubahnya. Ya. Jangan sampai ya, karena ini adalah amalan yang sunnah. Karena Rasulullah SAW juga senantiasa mengingatkan kita dengan khutbatul hajj tersebut. Dan kalau kita gali kandungannya, ini sungguh-sungguh sangat mendalam, sungguh-sungguh sangat luas. Tentunya kita sebagai umatnya juga lebih berhak untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW berkaitan dengan khutbatul hajj ini. Ikhwan fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita baca hadis yang terakhir dalam yakni bab yang menunjukkan tentang larangan seseorang itu menjadikan malaikat itu sebagai sasaran di dalam doa-doanya mereka, sasaran di dalam peribadatan-peribadatannya mereka. Karena mereka, para malaikat itu, mereka juga makhluk sebagaimana kita makhluk. mereka disibukkan dengan beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tentunya mereka tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan, dijadikan sebagai sasaran di dalam ibadah-ibadah manusia. Kita baca hadis yang terakhir dalam bab ini, yakni wa 'anil Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala ay yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadat as-samawati minhu rajfatun. Rajfatun sebagai fa'il dari akhadat, maka di sini dengan ta tahnif akhadat as-samawati minhu rajfatun. Rajfatun di sini marfu karena sebagai fa'il dari akhadat. Aw qala ra'datun shadidatun khawfan min Allah azza wa jalla fa idza sami'a dhalika ahli as-samawati sa'iqu aw kharru sujjada fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu. Di sini jibrilu sebagai isim yakun, kalau awwala isim yakun yang muakhar, kalau awwala dalam sisi i'rabnya itu sebagai khabar yakun muawwal, dikedepankan. Asalnya itu fayakunu jibrilu awwala man yarfa'u ra'sahu. Asalnya seperti itu dalam kalimat susunan fasihnya seperti itu. Cuman di sini tentunya ada faidah kenapa apa namanya maf'ulnya dimukaddamkan, maf'ulnya dikedepankan, yakni sebelum fa'ilnya. Di sini ada faidah di antaranya adalah pembatasan lil hasr. Ya, untuk pembatasan bahwasanya Jibril lah orang yang pertama kali tersadar ketika para malaikat seluruhnya pingsan mendengar firman Allah. Ya. Ini faedah dalam sisi ilmu nahwu. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada. Thumma yamurru Jibrilu 'ala al-mala'ikati kullama marra bi sama'in. Sa'alahu malaikatuha, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Fayaqulu Jibril, "Qala al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir." Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla. Dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia yang bernama An-Nawas ibn Sam'an bi kasri sin, ya. Sim'an, ya. Boleh juga, ya. Apakah Sam'an juga boleh? Ya. Nawas ibn Sim'an, Nawas ibn Sam'an juga boleh, cuman yang masyhur Nawas ibn Sim'an bi kasri sin, yakni Ibnu Khalid Al-Kullabi, sahabiyun jalil radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Ini An-Nawas ibn Sam'an. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah ta'ala ay yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadatis samawati minhu rajfatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berbicara tentang suatu urusan, idza arada Allah ta'ala ay yuhya bil amri, ketika Allah ingin mewahyukan sebuah urusan, takallama bil wahyi, maka Allah pun berbicara dengan wahyu. Ketika Allah berbicara dengan wahyu ini, akhadatis samawati minhu rajfatun, maka mulailah langit itu bergetar, bergoncang. Ketika Allah mau berbicara, langit itu bergoncang, bergetar. Awqala tadi dikatakan, ra'datun syadidatun, bergetar dengan getaran yang dahsyat. Karena apa? Khaufan minallahi azza wa jalla. Langit itu takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahli samawati sa'iqu aw kharru sujjada. Dan apabila penduduk langit, ulangin itu adalah dari kalangan para malaikat, apabila penduduk langit mendengar firman-Nya Allah itu, sa'iqu, mereka itu pingsan. Karena langit bergetar tadi, digoncang langitnya karena mendengar firman Allah. Kharru sujjada, dan sebagian mereka tersungkur sujud karena memuliakan akan firman Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, dan Jibril adalah orang yang pertama kali mengangkat kepalanya. Ya. Jibril mengadahkan kepalanya untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arada, maka Allah pun berbicara dari wahyunya dengan apa yang Allah inginkan. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, madza qala rabbuna ya Jibril? Kemudian Jibril pun melewati sekelompok para malaikat. Setiap kali Jibril melewati langit-langit yang ada, yang di situ ada penduduknya itu para malaikat, malaikat itu seluruhnya tanya kepada Jibril alaihissalam, "Mada qala rabbuna ya Jibril, wahai Jibril? Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita?" Fayaqul Jibril, "Qala al-haq." Maka Jibril pun mengatakan, "Qala al-haq, Allah telah berfirman dengan firman yang hak." Wa huwa al-'aliyyul kabir, dan dia itu Allah Subhanahu wa taala, Maha tinggi lagi Maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka seluruh malaikat itu mengucapkan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wajalla, maka Jibril pun yakni menyampaikan wahyu itu sampai terakhirnya kepada siapapun dari orang-orang yang Allah perintahkan kepadanya disampaikan wahyu kepadanya di dekatan para rasul alaihi salatu wassalam, ataukah perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Ini akhrajahu Ibnu Khuzaimah fit Tauhid, keluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab At-Tauhid, yakni nomor hadis 206, dan Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah hadis nomor 515, dan Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Kitab Syariah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh para ulama tentang yakni bagaimana para malaikat alaihi wassalatu wassalam ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan, sampai mereka itu karena mengagungkan firman Allah, takut dengan firman Allah, mereka tersungkur sujud, bahkan sebagian mereka ada yang pingsan sehingga mereka tidak mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jibril lah yang mendengar. Kita lanjutkan di mufradat yang ada di dalam hadis ini. Kalau dari Nawas ibn Sam'an sudah kita sebutkan sedikit tentang nasabnya beliau. Di sini Rasul mengatakan, "Idza aradallahu ta'ala ayyuhya bil amri takallama bil wahyi." Jadi maksudnya adalah ai kallama Allah, yakni kalam Allah al-munazzila ala nabiyhi ala nabiyyin min anbiya'ihi, yakni firman Allah yang turun kepada salah seorang nabi dari kalangan nabi-nabinya Allah. Wahyu itu adalah firman Allah yang turun kepada salah seorang nabi dari nabi-nabinya Allah, ini wahyu. Akhadatis samawat, yakni ai asabas samawat, langit-langit itu yakni terkena. Ini rajfatun, ini birrafhi fa'ilun akhadat. Rajfatun dengan merofakkan, rajfatun bukan rajfatan tapi rajfatun, ini sebagai fa'il dari fi'il akhadat. Yani ai irtajafat wattarabat, bergetar dan bergoncang langitnya ketika Allah Subhanahu wa taala mau menyampaikan firman-Nya. Khaufan min Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annaha takhafu min Allah bima ju'ila fiha min al-ihsas wal ma'rifati billah. Para malaikat itu tersungkur jatuh pingsan, di antara mereka bahkan yang pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, li'annaha takhafu min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala bima ju'ila fiha min al-ihsas wal ma'rifati billah, karena apa yang dijadikan sifat yang Allah berikan kepada para malaikat berupa perasaan-perasaan takut kepada Allah dan mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Berbeda dengan kita manusia. Firman Allah dibacakan pun terkadang buat mainan bahkan. Para malaikat ketika dibacakan firman Allah, mereka ada yang pingsan bahkan. Ya, karena sangat takut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tersebut. Karena Allah berikan perasaan kepada para malaikat dengan perasaan yang sangat halus sehingga mereka betul-betul takut ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan. Sa'iqu yani as-saqu yani al-ghasyu, yani pingsan. Jadi mereka itu bisa pingsan. Tapi pingsannya itu bukan karena sakit, bukan, tapi karena sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pingsannya kita. Jadi beda ya. Kharru kharra saqata min a'la. Kharra ini adalah saqata min a'la, jatuh dari atas. Tersungkur jatuh. Wal muradu huna inhaqu bisujud. Yang dimaksud di sini adalah mereka itu bersungkur sujud ketika Allah ingin menyampaikan firman-Nya. Ya. Awala yani bi fathhi, ini khabaru yakun. Awala yani dalam kalimat fayakunu. Awala man yarfa'u rasahu Jibril. Di sini awala dengan memfathahkan, awala bukan awalu tapi awala. Ini dengan memfathahkan karena sebagai khobar dari yakun yang diawalkan. Asalnya itu fayakunu Jibril awwala man yarfa'u ra'sahu. Seperti itu asalnya. Cuma di sini dikedepankan. Kemudian ila haitsu amarahu Allah minas sama'i wal ard. Ini sampai kepada apa yang Allah perintahkan, baik itu di langit maupun di bumi. Ini sedikit mufradat yang ada di dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmali dari hadis, makna global dari hadis ini. Yukhbiru Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang lebih tepatnya Nabiyullahi, bukan Nabiyullahu, karena mudhafun ilaih. Dari Nabiyun ini mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Yukhbiru Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam an azamati rabbihi azza wa jalla bi annahu subhanahu idha takallama bima syaa min wahyihi fa innahu yusibu samawati irtijafun wa harakatun syadidatun min khawfillahi azza wa jalla li ma'rifatiha bi azamatillah. Fa idza sami'atil malaikatu kalamallahi azza wa jalla ghushiya 'alaihim wa nhaffu bisujudi ta'dhiman lillahi wa khawfan minhu. Thumma yakunu Jibril alaihi salam awwala man yarfa'u ra'sahu minhum li'annahu as-safiru bainallahi wa bain rusulihi. Fayakallimuhu Allah bima syaa min amrihi. Thumma yamurru Jibril 'ala malaikati as-samawati fayas'alunahu 'amma qala Allah. Fayajibuhum biqawlihi qala al-haqqu wa huwa al-'aliyyul kabir. Fayaquluna mithla ma qala. Thumma yamdi Jibril bil wahyi fayablughuhu ila man amarahu Allah bitablighihi iyyahu. Mana global dari hadis ini? Nabiullah, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan tentang alamati rabbih, keagungan Rabb-nya, yakni Allah azza wa jalla. Bi annahu subhanahu idza takallama bima syaa min wahyi. Bahwasanya ketika Allah subhanahu wa taala ingin berbicara dengan wahyunya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, fa innahu yusibu as-samawati irtijafun wa harakatun shadidatun min khawfillahi azza wa jalla li ma'rifatiha bi 'azamatillah. Maka ketika Allah ingin berbicara dengan wahyu yang Allah inginkan, maka langit, terjadi di langit itu irtijafun, yakni bergetar, wa harakatun shadidatun, dan juga goncangan yang dahsyat karena takut kepada Allah azza wa jalla li ma'rifatiha bi 'azamatillah, karena mengetahui akan keagungan Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza sami'atil malaikatu kalam Allah azza wa jalla ghushiya 'alaihim, dan apabila para malaikat alaihimu salatu wassalam mendengar firman-Nya Allah azza wa jalla, maka mereka itu diliputi oleh perasaan takut. Mereka itu pingsan, wan hattu bisujud, dan mereka itu menyungkurkan badannya untuk sujud kepada Allah, ta'ziman lillahi wa khawfan minhu, karena mengagungkan Allah dan takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yakunu Jibril alaihi salam awwala man yarfa'u ra'sahu minhum. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam adalah orang yang pertama kali, malaikat yang pertama kali mengangkatkan kepalanya di antara mereka, para malaikat yang tersungkur sujud. Li'annahu safir bainallahi wa bain rusulihi, karena Jibril adalah safir, utusan, duta di antara Allah dan di antara rasul-rasulnya. Fayukallimuhu Allah bima syaa min amrihi, maka Allah pun berbicara dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dari urusan-urusan yang telah tetapkan. Thumma yamurru Jibril 'ala al-mala'ikati as-sama'i. Thumma yamurru Jibril 'ala mala'ikati as-samawati. Kemudian Jibril pun melewati sekelompok para malaikat yang di langit. Fayas'alunahu 'amma qala Allah, maka mereka pun bertanya kepada Jibril tentang apa yang Allah firmankan. Fayujibuhum biqaulihi, maka Jibril pun memberikan jawaban kepada mereka dengan ucapannya, qaulul haq. Allah telah mengucapkan, Allah telah berfirman dengan firman yang haq. Wa huwal hayyul kabir, dia itu Allah maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna, maka mereka pun mengatakan, mithla ma qala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Thumma yamdi Jibril bil wahyi fayablughuhu ila man amarahu Allah bitablighihi iyyahu. Kemudian Jibril pun berlalu dengan membawa wahyu tersebut dan menyampaikan kepada orang yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepadanya. Ini makna global dari hadis yang mulia yang telah kita sebutkan tadi, yang telah kita bacakan tadi. Ini tentunya benar-benar memberikan kepada kita pelajaran tentang bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana para malaikat alaihimussalatu wassalam, mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka takut kepada Allah, tentunya mereka tidak berhak untuk disembah. Kalau mereka itu adalah hamba-hambanya Allah, utusan-utusannya Allah, makhluk-makhluknya Allah, mereka takut kepada Allah, bahkan mereka pingsan ketika mendengar ayatnya Allah dibacakan, tentunya mereka tidak berhak untuk diibadai, mereka juga tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada yang lainnya. Meskipun malaikat punya kedudukan, punya kekuatan, punya kemuliaan di sisi Allah, tapi mereka tidak berhak untuk disembah sama sekali. Kita lanjutkan di munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab. Anna fihi ma fin nusus qablahu min bayani azamatillahi wa khawfil malaikati was samawati minhu, fafihi ar-raddu ala man abada ghairallah. Bahwasanya dalam hadis ini, ini seperti apa yang terdapat dalam nas-nas yang sebelumnya. Seperti apa yang ada dalam nas-nas yang sebelumnya. Ini berupa penjelasan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla dan penjelasan akan perasaan takut yang dibeli oleh para malaikat alaihimussalatu wassalam terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan juga takutnya langit ketika mendengar firman Allah sampai mereka pun bergetar. Fafihi raddu ala man abada ghairallah, maka dalam hadis ini terdapat bantahan kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, siapapun dia. Meskipun itu para malaikat, ini tidak pantas untuk disembah karena mereka itu takut, punya perasaan takut. Bagaimana orang takut itu mau disembah? Tentunya yang berhak disembah itu adalah zat yang ditakuti, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini kaitannya dengan pembahasan masalah tauhid, mengesakan Allah di dalam peribadatan-peribadatan, ya. Dan tinggalkan seluruh kesyirikan-kesyirikan, seluruh sekutu selain daripada Allah, meskipun itu adalah para malaikat. Kita lanjutkan di mana istafadu minal hadith, faedah yang diambil dari hadith ini. Yang pertama, ar-raddu alal musyrikin alladzina takhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatihi. Dalam hadis ini terdapat bantahan. Bantahan bagi orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan ilah-ilah, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah di kalangan makhluk-makhluknya sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatannya mereka. Mereka orang musyrikin, ada di antara mereka yang menyembah kepada para nabi, ada di antara mereka menyembah kepada para malaikat, ada di antara mereka menyembah kepada orang soleh. Bahkan yang sangat ironisnya, ada di antara mereka menyembah kepada bebatuan, benda-benda mati, pepohonan atau yang sejenis dengannya. Ini tentunya suatu kebodohan yang terjadi. Karena batu benda mati, pohon juga benda mati, tidak mungkin bisa mendapatkan manfaat, tidak mungkin bisa menolak bahaya. Malaikat saja tidak pantas disembah, apalagi yakni benda-benda mati yang lain. Kemudian yang kedua, yakni bayanu 'azamatillahi jalla wa 'ala wa istihqaqihi lil 'ibadati wahdah. Dalam hadis ini juga terdapat penjelasan akan keagungan Allah Jalla wa'ala, zat yang maha mulia lagi maha tinggi. Wastihqaqi li'ibadati wahda, dan haknya Allah subhanahu wa ta'ala semata untuk diibadahi. Tidak ada yang lain, tapi hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah adalah zat yang maha agung, zat yang maha segala-galanya. Selain Allah, tentunya mereka tidak memiliki kuasa apapun selain apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yakni itsbatu anna Allah yatakallamu mata syaa bima syaa mata syaa bima yasha wa kaifa yasha. Dalam hadis ini terdapat padanya penetapan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ini punya sifat kalam. Allah itu berbicara. Cuman bicaranya Allah itu ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Bicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk. Tapi kita wajib yakini bahwasanya Allah itu berbicara, Allah itu berfirman. Sehingga ini adalah merupakan salah satu dari konsekuensi. Ketika seseorang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka di antara kewajibannya adalah meyakini akan nama maupun sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, ataukah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara sifat yang Allah tetapkan adalah sifat kalam, Allah berbicara. Tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan bicaranya makhluk. Kita lihat saja, Allah berbicara sampai langit pun bergetar, para malaikat pingsan, berjatuhan, tersungkur sujud. Ini tentunya maha agungnya bicaranya Allah. Sehingga sama seperti ini, maka tentunya kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk. Dari sisi nama bolehlah sama, tapi hakikatnya sangat jauh berbeda. Sebagaimana sering kita contohkan ya, bukan kita menghiaskan dengan sesuatu yang telah dimiliki oleh Allah saja, bukan. Tapi ini kita contohkan. Allah punya sifat tangan, Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Tapi tidak sama dengan tangannya makhluk, pendengarannya makhluk, yakni penglihatannya makhluk, tidak sama. Kita hanyalah wajib meyakini Allah itu punya sifat-sifat yang Allah tetapkan tadi, tanpa boleh untuk menyamakan dengan sifat-sifatnya makhluk, tanpa boleh menanyakan bagaimana sifatnya Allah tadi yang telah ditetapkan tadi, tanpa boleh mentakdir, menolak sifatnya Allah tadi diganti dengan sifat yang lain, ataukah tanpa boleh mentahrif. Kewajiban kita bi wala yani bi ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Tidak boleh mentahrif, mengalihkan ini sifat ini harus dialihkan ke sifat yang lain. Kalau disa Allah menetapkan tangan, diartikan dengan kekuasaan, itu tentunya keliru. Ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah yani menafikan perbuatan yang seperti ini. Demikian pula tidak boleh menolak sifat yang telah ditetapkan tadi, tidak boleh mentakyif, menanyakan bagaimana sifatnya Allah tadi, tidak boleh mentamtsil, menyamakan, mentasybih, menyerupakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk, tidak boleh. Kewajiban kita hanyalah yakin sifat Allah yang telah ditetapkan tadi sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah berbicara, mata syaa, kapanpun Allah kehendaki, kapanpun Allah inginkan, bima syaa, dengan apapun yang Allah inginkan, wa kaifa yasha, dan bagaimanapun Allah inginkan, Allah akan berbicara. Karena sebagian orang, sebagian kaum muslimin ada yang mentahrif sifat kalam bagi Allah. Ketika Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Di sini taklima, kalau dalam i'rab, ini sebagai maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak ini salah satu faedahnya adalah untuk ta'kid, untuk menguatkan. Maka saya terjemahkan tadi, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Sebagian kaum muslimin ada yang mentahrif ayat ini dengan merubah harokat Allahu menjadi Allaha. Kalau Allahu tadi kedudukannya sebagai fa'il, wa kallamallahu sebagai fa'il, Musa sebagai maf'ul. Cuman mereka itu merubah Allah menjadi maf'ul, Musa sebagai fa'il. Jadi mereka mengucapkan wa kallamallaha. Berarti kan salah harokat, bisa salah makna dan bisa salah maksud. Cuman beda harokat, ha sama hu, fathah sama dhammah. Ini sudah menyimpang dari jalan yang benar. Wa kallamallaha Musa taklima, ini takwilnya mereka. Padahal yang benar adalah wa kallamallahu, dengan mendhammahkan Allahu sebagai fa'il. Karena tentunya artinya menjadi berbeda. Wa kallamallahu Musa taklima artinya adalah, dan Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini sifat kalam bagi Allah ditetapkan dalam ayat ini. Tapi sebagian mereka itu menafikan sifat ini karena mereka menganggap kalau berbicara berarti apa bedanya dengan makhluk. Ya, mereka mengingkari akan sifat Allah ini ya, dengan takwil-takwil yang batil, dengan tahrif yang batil tadi. Ya, sehingga mereka mengatakan yang berbicara itu Musa bukan Allah. Ini tentunya suatu kebatilan yang terjadi. Dan banyak tahrif seperti ini. Sehingga kita sebutkan contohnya sebagaimana contoh istiwa. Istiwa, Allah tetapkan sifat istiwa bagi dirinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 7 tempat yang Allah menetapkan sifat istiwa bagi dirinya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, di antara ayatnya. Ar-Rahman, Allah yang Maha itu beristiwa di atas arsy. Istiwa itu suatu hal yang maklum, diketahui, yakni bersemayam ya, di atas arsy. Ya. Tapi sebagian kaum muslimin juga ada yang mentakwil istiwa itu dengan istaula, ditambahkan satu huruf waw dalam kalimat istiwa. Istawa menjadi istaula. Kalau istiwa tadi artinya itu bersemayam secara bahasa mudahnya, kalau istaula itu berkuasa. Allah berkuasa di atas arsy. Jadi mereka menafikan Allah itu beristiwa dengan menambahkan, dengan tahrif ayat tersebut, dengan menambahkan satu huruf. Ini juga suatu penyimpangan, suatu kebatilan. Sehingga karena penyimpangan ini, sebagian mereka tidak mengakui kalau Allah itu beristiwa di atas arsy. Sebagian mereka ketika ditanya di manakah Allah, mereka jawab dengan seenaknya. Allah di mana-mana, Allah di hati kita. Ini kan jawaban yang sangat menyimpang dari jalan kebenaran. Kalau Allah di mana-mana, kita tanyakan di gereja, di tempat sampah, na'udzubillah, di WC, ini kan suatu bentuk pencelaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesuciannya. Ya. Maka tentunya kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan ini. Kalau ditanya di mana Allah, maka kita jawab alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Kalau seorang mengatakan Allah di hati, kita tanyakan kepada mereka, kenapa kamu jahat? Kalau Allah di hatimu, kenapa kamu jahat? Kenapa kamu berbuat maksiat? Kenapa kamu melanggar perintahnya Allah? Kan tentunya jelas. Bahkan mereka ini lebih batil daripada yang pertama tadi. Kalau mereka mengatakan Allah itu, dalam hatinya tentunya mereka menyatakan Allah itu bersatu dengan makhluk. Kan seperti itu. Ini ajaran, ini ajaran yang sangat sesat. Dan ajaran yang betul-betul sangat batil, bahkan kafir. Sebagaimana ajarannya yang diajar oleh orang yang di Indonesia terkenal dengan Siti Jenar. Mengajarkan apa? Ajaran manunggaling kaula gusti. Bersatunya antara Allah, antara makhluk dengan Allah, Khaliq. Ini jelas ajaran yang sangat sesat. Kalau di daerah Saudi itu, dulu itu, ajaran dibawa oleh Ibnu Arabi. Ini ajaran yang sangat batil. Sehingga mereka mengatakan, tidaklah aku melihat babi itu, kecuali itu adalah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak aku melihat pendeta dalam gereja, kecuali itu adalah Allah. Karena bersatu dengan makhluk. Ya, kan seperti itu. Ini kan batil. Kalau mata Allah bersatu dengan makhluk, ini jelas lebih batil daripada yang pertama tadi. Maka ketika kita ditanya, di aina Allah, di manakah Allah, maka kita jawab, Ar-Rahman ala arasy istawa, beristiwa di atas arasy. Ya, maka ini tentunya akidah yang harus kita miliki berkaitan dengan masalah, yakni sifat-sifatnya Allah. Kita harus menetapkan sifatnya Allah yang tetap dengan Al-Quran dan juga Rasulullah tetapkan hadis hadis yang sahih, tentunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan bagi Allah, tanpa boleh kita mentahrif ayat tersebut yang telah tetapkan tadi. Tidak boleh kita kemudian yakni menolak sifat tersebut, tidak boleh kita menanyakan bagaimana sifatnya Allah, tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Kewajiban kita hanyalah beriman, yakin dengan sifat tersebut karena Allah tetapkan dalam Al-Quran, Rasul kita pada hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, yakni itsbatu uluwillahi ala khalqihi, penetapan sifat ulu bagi Allah, ketinggian Allah di atas makhluknya. Ya. Kemudian yang kelima, yakni fadlu Jibril alaihi salatu wassalam, keutamaan Jibril alaihi salatu wassalam di atas para malaikat yang lainnya. Ini beberapa kaidah dari hadis tersebut, dan tentunya kaidah ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya yang berkaitan dengan al-imanu bil malaikah, beriman dengan para malaikat. Kita juga beriman sesuai dengan kandungan-kandungan, tuntutan-tuntutan dari beriman kepada malaikat tersebut, di antaranya adalah yakni menetapkan nama-nama malaikat, nama-nama mereka yang kita tahu namanya, kalau tidak ada berarti kita nafikan nama-nama tersebut. Ya. Kemudian juga beriman dengan sifat-sifatnya mereka, beriman dengan tugas-tugasnya mereka, beriman dengan wujudnya mereka para malaikat alaihi wasallam. Ini jelas dan tadi juga terdapat kandungan yakni faedah yang seperti itu. Sebagaimana hadis yang sebelumnya, dalil yang sebelumnya kita telah sampaikan di kajian yang terdahulu. Khonifidina azani wa azakumullah. Dengan ini selesai dari pembahasan masalah larangan menjadikan selain Allah sebagai sesembahan meskipun itu adalah dari kalangan para malaikat. Karena para malaikat itu juga mereka makhluk Allah, sehingga mereka tidak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Mereka juga takut kepada Allah, tentunya tidak pantas dijadikan sebagai sembahan. Tapi bersembah, menyembah, beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan ilah tauhid yang sebenar-benarnya. Kita lanjutkan di bab syafa'ah. Di halaman yang ke-141 bab syafa'ah. Bab tentang masalah syafa'ah. Tentang masalah syafa'at. Wa qala Allah ta'ala fi man Allah Subhanahu wa ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi wali wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim, dan berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang yakhafuna ay yuhsyaru, orang-orang yang mereka takut, mereka khawatir kalau mereka itu akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Karena laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', dalam keadaan mereka itu tidak memiliki wali, tidak memiliki penolong, tidak memiliki pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tingkatan tersebut mereka itu bertakwa. Ini Quran surat Al-An'am ayat yang ke-51. Bukan 151, ini 51. Ya. Ayat yang ke-51, hilangkan 100-nya itu. Yang benar ayat yang ke-51. Kalau ayat yang ke-51 itu ayat yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang terdahulu, bukan ini ayatnya. Tapi ini ayat yang ke-51. surat Al-An'am. Munasabatul bab li kitab tauhid, kesuan bab ini dengan kitab tauhid, annahu lamma kana al-musyrikun yubriruna ma hum alaihi min asy-syirki min du'a'il malaikati wal anbiya'i wal awliya wa yaquluna nahnu na'lamu annahum makhluqun walakinnahum lahum jahun 'indallahi fa nahnu nuridu minhum ay yashfa'u lana 'indallah. Arada al-musannif rahimahullahu bihadha al-bab iqamatul hujaji ala anna dhalika huwa 'ainu asy-syirk alladhi nahaa Allahu 'anhu wa abtala kulla wasilatin tu'addi ilayhi. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Penjelasan masalah syafaat dengan kitab tauhid, apa kesesuaiannya? Apa korelasinya? Annahu lamma kal musyrikun yubriruna ma hum alaihi min asy-syirki min ad-du'a'il malaikati wal anbiya'i wal awliya. Bahwasanya ketika orang-orang musyrikun mereka menganggap baik apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan kepada Allah, baik itu berupa doa kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Wa yaquluna, mereka menyatakan, nahnu na'lamu annahum makhluqun. Orang musyrik mereka mengatakan, kami tahu kalau mereka itu makhluk. Walakinnahum lahum jah. Tapi mereka itu punya kedudukan di sisi Allah. Fa nahnu nuridu minhum ay yashfa'u lana 'indallah, dan kami ingin agar supaya mereka itu para malaikat, para nabi, orang saleh, para wali tadi, mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Dijadikan sebagai perantara. Ya. Ini orang musyrikin alasannya seperti itu. Ketika mereka datang ke berhala Lata. Lata ini kan sudah kita jelaskan ya di pertemuan-pertemuan dahulu. Bahwasanya Lata ini adalah asalnya itu nama seorang yang suka membuat adonan roti. Orang soleh yang suka membuat adonan roti yang sangat dermawan dibagikan kepada para jamaah haji. Kemudian setelah mati dibikinlah patungnya. Ini Lata. Mereka berdoa kepada Lata karena mereka menganggap ini adalah orang soleh. Mereka, orang ini punya kedudukan di sisi Allah, sehingga berdoa kepada Lata supaya menyampaikan doanya mereka kepada Allah. Ini persis sama dengan keadaan sebagian kaum muslim pada hari ini. Mereka datang ke kuburannya para wali yang mereka anggap sebagai wali tadi, wali Songo ataukah wali Tito ataukah wali yang lainnya. Mereka datang ke makamnya wali tadi berdoa kepada para wali. Kami kan cuma jadikan mereka sebagai perantara. Apa bedanya dengan orang kafir tadi? Orang musyrikin pada zamannya Rasul mereka doa kepada Lata. Orang kafir pada zamannya Nabi Nuh juga berdoa kepada berhalanya mereka. Ada yang bernama Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr. Ini semuanya nama-nama orang soleh yang meninggal dunia. Kemudian mereka jadikan sebuah patung di tempat ibadahnya mereka. Kemudian disembah selain daripada Allah. Berdoa jadikan mereka sebagai perantara. Ternyata sama. Alasan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu sama persis dengan alasannya sebagian orang yang mengaku Islam pada hari ini ketika mereka datang ke makamnya para wali berdoa kepada mereka. Persis alasannya sama. Tidak ada bedanya. Persis plak. Tidak ada bedanya. Menjadikan mereka sebagai perantara, sebagai syafaat di sisi Allah. Kami tahu. Ya. Nahnu na'lamu annahum makhlukun. Kami tahu kalau mereka itu makhluk. Walakinnahum lahum jah indallah. Agar tapi mereka punya kedudukan di sisi Allah. فَنَحْنُ نُرِيدُ مِنْهُمْ أَيْ يَشْفَعُوا لَنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan kami ingin agar supaya mereka itu memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini jelas alasan yang sungguh batil. أَرَدَ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذَا الْبَابِ إِقَامَةُ الْحُجَجِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ عَيْنُ الشِّرْكِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Dan musannif rahimahullahu ta'ala tulis kitab ini, ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau menginginkan dalam bab ini untuk iqamatul hujjah, menegakkan bukti, menegakkan argumen, membantah orang-orang itu. Bahwasanya perbuatan itu adalah ainu syirki, syirik yang sebenar-benarnya, yang Allah larang darinya. Alasnya mereka itu syirik, yang Allah larang darinya. Wa abtala kulla wasilatin tu'addi ilaihi, dan membatilkan, menolak seluruh wasilah, seluruh perantara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini dalam bab ini sungguh sangat sesuai dengan pembahasan masalah tauhid. Babu syafa'ah. Asy-syafa'ah ini adalah bentuk masdar dari syafi'a yashfa'u. Bima'na dhamm syai' ila mithlihi. Menanggung sesuatu kepada yang semisalnya. Taqul syafa'tu syai'a syaf'an. Bima'na dhamamtu ila al-fardi. Ini secara bahasa. Ya. wa syafi'a fihi a'anahu fi tahsili matlabihi mimman huwa indah. Ini secara bahasa tak syafaat ya. Apakah syafaat secara bahasa yang lain? Syafaat itu adalah bentuk masdar dari syafi'a yasfa'u tadi. Dan syafaat itu adalah ja'lul witri syaf'an. Menjadikan sesuatu yang tunggal itu menjadi genap. Ini syafaat. Asalnya berdoa itu kan hanya kepada Allah semata. Mereka mencari yang lain selain Allah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair bijalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Ini definisi syafaat secara syariat. Syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghair, menjadikan perantara kepada yang lain dalam rangka untuk bisa mendatangkan manfaat dan juga untuk bisa menepis mudarat, menolak bahaya. Ini syafaat secara bahasa maupun secara istilah. Dan ini tentunya syafaat itu ada dua macam. Ada syafaat yang manfiyah, ada syafaat yang mutsbatah. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam kajian yang sebelumnya, kitab Wa'idul Arba, sudah jelaskan di sana tentang masalah macam-macam syafaat. Ada dua macam, ada syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan dalam Islam, tidak boleh. Ini syafaat kepada, yakni selain apa yang Allah syariatkan. Ya, meminta syafaat kepada para malaikat, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini suatu hal yang batil. Ada juga syafaat yang mutsbatah, yang ditetapkan dalam agama Islam. Syafaat kepada sesuatu yang Allah syariatkan. Sebagai contoh, yakni di yaumil qiyamah kelak, seluruh manusia itu akan datang minta syafaat kepada nabi-nabinya mereka, tapi mereka seluruhnya menolak. Hanyalah Rasulullah yang berhak memberikan syafaat ketika itu. Ini tentunya setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala dan adanya keriduan kepada orang yang mau diberikan syafaat tadi. Jadi ada syarat. Izin dari Allah dan keriduan. Anda akan dijelaskan di pembahasan ini juga tentang masalah syarat dari syafaat tersebut. Ini syafaat ya. Dalam ayat tersebut wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Wa anzir الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها. يعني pemberitahuan tempat-tempat yang dikhawatirkan, yang ditakutkan dan peringatan darinya. Ini anzir. Wa anzir bihi yani bihi yani bil Quran. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. Yakhafun alladziina yakhafun yani alladziina yakhshawun, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khasyiatullah, orang takut kepada Allah. Ayyuhsyaru yani yujma'u wa yub'atsu. Orang yang takut kalau mereka itu nanti akan dikumpulkan dan dibangkitkan. Betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Bahwasanya dalam keadaan mereka itu tidak memiliki wali, penolong dan juga pemberi syafaat di sisi Allah selain daripadanya. Fi mawdi'in nasbi al-hal. Ini laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Ini dalam keadaan nasab. Maksudnya menempati posisinya nasab. Karena sebagai hal, maka tadi saya terjemahkan dengan dalam keadaan mereka tidak memiliki penolong dan juga pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keadaan hal. Maksudnya ai mutakhallina min kulli waliyyin yansuruhum wa syafi'in yashfa'u lahum. Dalam keadaan mereka itu kosong, tidak memiliki wali pelindung yang akan menolong mereka, tidak memiliki syafi', pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat kepada mereka. Dia bukan makalah. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khawif bil Qur'an, yani berikanlah kepada mereka peringatan supaya mereka takut. Berikanlah kepada mereka peringatan dengan Al-Qur'an supaya mereka itu khawif, berikanlah takut-takuti mereka dengan Al-Qur'an. Maksudnya ketika orang-orang ya betul-betul takut dengan Al-Quran, niat dia itu akan melaksanakan perintahnya. Yani alladzina yakhshawna rabbahum, yang mereka takut dengan Rabb mereka, min ashabil qulub, min ashabil qulubil wa'iyyati alladzina yatadhakkaruna al-wuqufa baina yaday rabbihim. Yani kepada orang-orang yang memiliki hati yang menerima, yang mereka ingat ketika mereka nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabb mereka, mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum. Dalam keadaan mereka itu tidak memiliki dari setiap kerabat yang akan menolong mereka. Wawasitatin tashfa'u lahum, dan mereka tidak memiliki wasitah, perantara yang bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah. بغير إذنه dengan tanpa seizinnya. لعلهم يعيدون العدة. Barangkali mereka itu kalau diberikan peringatan mereka itu akan mempersiapkan dengan persiapan yang baik. لذلك untuk hari itu. فيعملون في هذا الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. Sehingga mereka itu akan melakukan amalan untuk menghadapi negeri. Yani mereka itu akan melakukan amalan di negeri ini, yani di dunia ini, ketika mereka hidup di dunia melakukan amalan supaya bisa menyelamatkan mereka, supaya Allah akan menyelamatkan mereka dari azab di yaumul qiyamah kelak. Ini makna global dari hadis ini, dari ayat ini. Munasabatul ayat dari bab kesun ayat ini dengan bab anna fiha ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yad'una al-anbiya'a was-salihin yatlubuna minhum asy-syafa'ah. Kesesuaian ayat ini dengan bab bahwasanya dalam ayat tersebut terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang mereka itu berdoa kepada para nabi dan juga orang-orang saleh, dan mereka meminta dari mereka itu syafaat. Padahal mereka sudah meninggal dunia sejak beberapa tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu, tapi ternyata banyak orang yang berdoa kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini jelas suatu kebatilan yang terjadi. Iya. Ma yastafadu min al-ayah, faedah yang diambil dari ayat ini. Itu yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-salihin yatlubuna minhum asy-syafa'ah. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka melakukan taqarrub, melakukan pendekatan diri kepada para nabi dan juga orang-orang saleh, dan mereka meminta syafaat dari mereka. Ya. Yang kedua, yang masyru'iyatul wa'zi wa tadzkiri bi yaumil qiyamah, disyariatkan untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan tentang yaumul qiyamah kelak, supaya seorang itu bersiap-siap menghadapinya dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan tentunya. Kemudian yang keempat, yang ketiga, annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'idhati. Bahwasanya orang-orang mukmin, mereka itulah orang-orang yang mau'idhah itu akan bermanfaat. Kalau seorang tidaklah beriman tentunya, mau'idhah datang bagaimanapun cuman hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mau'idhah tidak bermanfaat, nasihat tidak bermanfaat. Tapi kalau orang yang beriman, maka mudah-mudahan mau'idhah itu, nasihat itu bermanfaat bagi mereka, karena mau'idhah itu adalah suatu hal yang penting, perkara yang penting. Ya. Sehingga tentunya setiap orang itu butuh dengan nasihat supaya bisa meningkatkan keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang beriman di antara salah satu tandanya adalah ketika mereka menerima nasihat dan menjadikan nasihat itu sebagai peringatan yang mereka kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi yaumul qiyamah kelak. Ini satu ayat yang kita sampaikan di pembahasan masalah syafaat. Masih ada beberapa ayat dan beberapa hadis yang berkaitan masalah syafaat. Tapi insyaallah ini kajian tentang masalah syafaat ini akan dilanjutkan pada kita insyaallah. Ini belum sempurna, belum lengkap, ini masih banyak kekurangan tentunya. Tapi kekurangan dari masalah syafaat ini nanti akan kita sampaikan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya di kajian yang mendatang insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.